Anjir, maaf tuh. NG, AKA dicuri MK. Bagiku hanya dirimu yang selalu ada di hatiku. Pengorbananmu sungguh tak terhitung olehku. Janjiku padamu ku akan patuhi semua perintahmu. Itu besar kesabaran dan cintamu yang telah kau berikan untuk anakku. Betapa beruntungnya aku memilikimu. Kau bagaikan cahaya di dalam kegelapanku. Sayangmu, engkau berikan padaku. Kau banting tulangmu dan kau peras keringatmu. Namun engkau selalu berusaha tersenyum di depanku. Walau terkadang aku sering menyakiti hatimu. Oh ibu, maafkan aku untuk ayahku. Ajari aku untuk menjaga ibu agar aku bisa mengurangi sedikit beban apa yang ada di benaknya. Terima kasih.